Ya, jadi intinya adalah apakah penghuni surga bisa melihat penghuni neraka pada saat disiksa, gitu kan? Jadi ulama sudah sepakat semuanya mengatakan memang penghuni surga akan melihat penghuni neraka dan penghuni neraka akan melihat penghuni surga. Agar penghuni surga terus bersyukur kepada Allah dan agar penghuni neraka terus menyesali itu. Ini dibuktikan banyak sekali ayat Al-Qur'an, ya. Karena di antara dialog yang terjadi antara penghuni surga dan neraka adalah penghuni neraka akan mengatakan kepada penghuni surga, ya, berikanlah kami sedikit dari apa yang Allah berikan kepada kalian, ya. Berikanlah kami apa yang telah Allah berikan kepada kalian walaupun sedikit, walaupun cuma air, gitu. Lalu kata penghuni surga, sesungguhnya Allah mengharamkan itu bagi orang-orang kafir. Terjadi dialog di antara mereka, terjadi dialog. Dan ini lebih banyak lagi disebutkan, kalau Anda ingin baca, ada buku yang pernah saya bawakan dulu kecil, judulnya itu Rasulullah bercerita tentang surga dan neraka. Kalau tidak salah harganya mungkin sekitar 10 ribuan atau 12 ribu gitu. Itu cukup bagus. Di situ ada disebutkan subjudulnya, itu memang dialog pembicaraan antara ahli surga dan ahli neraka. Mereka memang bicara dan cukup banyak ayat yang diangkat di situ tentang masalah itu. Jadi memang mereka saling melihat, tetapi di sini melihatnya itu bukan secara spesifik, ya. Misalnya bukan setiap saat kita lihat di depan mata kita, tidak. Tapi kapan penghuni surga mau lihat, mereka bisa lihat. Kapan saja. Sampai ada kisah dalam Al-Quran disebutkan itu, nanti akan ada beberapa orang masuk di surga. Mereka kumpul-kumpul. Kan ini kalau Bapak Ibu sekarang kita nanti di surga insya Allah, pada saat tiba-tiba kita mau ngumpul nih, ingat teman, oh si Fulan. Langsung tiba-tiba kita datang ke istananya, ketemu sama dia. Ngobrol-ngobrol, ingat kisah dulu, oh kita pernah hadir di Al-Ihsan ya dulu. Kita pernah ada begini, kita pernah begitu. Loh itu benar. Itu nanti akan bicara gini dan seterusnya gitu, kita akan bicara. Kemudian dalam Al-Quran diceritain itu nanti akan ada beberapa orang yang bicara, lalu mereka ingat satu temannya. Mana si Fulan? Mereka cari di surga, keliling, gak ada. Dicari-cari-cari-cari, gak ada. Lalu mereka melihatnya, mencarinya di neraka. Didapat orang itu di neraka. Lalu terjadi dialog. Dialog antara penghuni surga ini yang sedang melihat ke neraka itu, lihat temannya ada, ditanya. Yang surga ini bilang, hampir saja kau celakakan aku. Karena ternyata temannya ini yang masuk neraka dulu selalu bilang, untuk apa kamu sholat, untuk apa kamu begini, gak usah hadir pengajian, gak usah ini, pokoknya nolak-nolak gitu. Hampir saja kau celakakan saya. Kalau bukan saya mendapatkan hidayah dari Tuhanku, maka saya akan bersama kau di neraka. Ini diantara yang terjadi dialog mereka. Jadi memang kita bisa melihat itu. Kita bisa melihat, termasuk kata ulama, dan ini ada nanti bahasan sendiri ya pada saat memang itu bahasan sendiri dalam kelas hadis ya. Mungkin Bapak Ibu kalau ada waktu bisa hadir di Al-Azhar setiap Senin malam itu, pengajian kita antara Maghrib Isya di Al-Azhar di Bekasi Barat sini juga ya. Itu memang berjalan terus, sekarang lagi bab sholat tuh, karena kita bahas rukun Islam. Nanti akan masuk dalam rukun iman, kita akan bahas rukun iman itu tentang iman kepada hari kiamat. Di antaranya tentang surga dan neraka, itu akan panjang lebar nanti terincikan insya Allah. Bagaimana dialog di antara mereka, bagaimana keadaan mereka. Termasuk nanti kita kalau masuk surga Bapak Ibu sekalian, Anda bisa mereview hidup Anda di dunia. Bisa kita lihat tuh, ya misalnya ya Allah saya mau kembali ingat tuh saya baru lahir. Kita lihat tuh waktu baru lahir, kemudian kegiatan kita setiap hari, apa yang kita lakukan, sampai terakhir filmnya habis gitu. Ya, bagaimana waktu sakaratul maut datang menjemput Anda, Anda akan tahu itu. Ketemu sama teman-teman, satu sama yang lain saling mengunjungi, itu semua akan terjadi. Ya, akan terjadi sesuatu. Itu sudah ada semua penjelasannya dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu Pak ya.